بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita baca surat Al-Fatihah dengan niat semoga majlis kita kelas Zubat ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkesinambungan selama-lamanya, ilmu para anbiya wal mursalin auliya wa salihin ala hadiniyah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdar thumma ila ruh Sahih Zubat wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, menyambung pertemuan kita di Rabu yang lalu. Di Rabu yang lalu kita masih membahas wa afdhalu sahbi wa khairi ali, sahabat-sahabat yang terbaik dari semua sahabatnya para nabi yang lain, dan keluarga yang terbaik dari keluarga para nabi yang lain ataupun manusia-manusia yang lain, itu adalah sahabat dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Rabu yang lalu panjang lebar saya menjelaskan keutamaan Ahlul Bait, keutamaan orang-orang yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai keluarga Nabi itu adalah bagian dari iman. Mencintai keluarga Nabi adalah bagian dari iman. Sehingga kalau ada orang yang beriman tidak mencintai keluarga Nabi, maka imannya diragukan kualitasnya. Tidak mencintai, apalagi membenci. Enggak mencintai saja diragukan keimanannya, kualitasnya, apalagi membenci. Karena dalam Sahih Bukhari, selain ayat yang sudah kita bahas Rabu yang lalu, ilal mawaddata fil qurba, ya, di Sahih Bukhari itu disebutkan hubbul ansar minal iman. Kalau kita baca kitab Sahih Al-Bukhari, di situ ada satu sabda Rasulullah SAW, hubbul ansar minal iman. Mencintai sahabat-sahabat Ansor merupakan bagian dari iman. Kalau mencintai sahabat Ansor saja bagian dari iman, lalu bagaimana mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya keluarga Rasul yang sahabat beserta terus keturunan-keturunannya. Dan dalam sebuah riwayat memang Rasul memerintahkan kita untuk mengajarkan anak kita, keturunan kita, mencintai Nabi dan mencintai keluarga Nabi. Memang itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul satu pertanyaan. Ayat Al-Qur'annya kan jelas tauhid. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Enggak mungkin ayatnya keliru, ayatnya pasti benar kan. Dari semuanya itu yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hanya saja yang jadi masalah, banyak orang yang menggunakan ayat ini bukan untuk menunjukkan ketakwaan seseorang, tapi untuk merendahkan orang lain. Jadi ayat ini suka dipakai oleh orang-orang tertentu dan kelompok-kelompok tertentu untuk mengklaim dirinya lebih hebat dari anak cucu Nabi. Jadi nasab bersambung kepada Nabi itu gak penting, nasab bersambung kepada Rasul itu gak penting, yang penting takwa. Al-Quran gak pernah ngomong seperti itu, hadith gak pernah ngomong seperti itu. Allah cuma ngasih tahu dari semuanya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan Allah mengatakan nasab Nabi gak penting, nasab Rasul gak penting, nasab keturunannya orang-orang soleh gak penting. Allah gak mengatakan seperti itu. Allah cuma ngasih tahu bahwasanya dari kalian semua yang paling mulia adalah yang bertakwa. Tentunya ini suatu wahyu Allah yang luar biasa, yang memberikan pelajaran kepada siapapun orangnya untuk tidak menyombongkan diri, untuk tidak menjadi orang yang berbangga diri, atau menjadi orang yang membangga-banggakan nasabnya, membangga-banggakan keturunannya. Aku keturunan fulan, aku anak raja, aku anaknya orang ningrat, aku ini berkulit putih, dia berkulit hitam. Jangan sampai kita membangga-banggakan pangkat kita, nasab kita, ningrat kita, warna kulit kita. Karena semua itu gak ada artinya dibandingkan ketakwaan. Yang paling mulia adalah yang bertakwa. Memang betul seperti itu. Yang paling mulia bertakwa. Yang jadi masalah, yang paling bertakwa di sisi Allah, yang tahu itu cuma Allah. Inna akramakum 'indallah, yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah, itu yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang-orang yang menggunakan ayat ini untuk mengecilkan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengatakan percuma kalau dia itu anak cucu Nabi tapi enggak bertakwa, ya percuma. Percuma. Seakan-akan dia ngomong begitu, dia lebih bertakwa, dia lebih hebat, dia lebih mulia. Justru orang yang begini, orang yang menyombongkan diri kepada muslim yang lain. Dia merasa lebih hebat. Sama-sama daging, darah juga sama, sholat juga sama sholat. Yang penting kan di antara kita nanti siapa yang paling bertakwa. Aku kan bisa lebih hebat dari dia kalau aku lebih bertakwa. Ini sudah menyombongkan diri. Dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kemuliaan orang lain. Karena Allah itu mengunggulkan nabi yang satu di atas nabi yang lain. Lawang nabi saja ada nabi yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua nabi itu bertakwa, semua nabi itu mulia, semua nabi itu hatinya luar biasa, tapi Allah berikan keunggulan satu di atas yang lain, murni Allah yang pilih. Kalau kita mau hitung-hitungan amal, Nabi Muhammad SAW itu amal cuma 63 tahun. Cuma 63 tahun. Nabi Nuh dakwahnya saja 950 tahun. Tapi apakah Nabi Nuh menjadi lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW? Tidak. Tidak. Tetap yang paling hebat adalah Nabi Muhammad SAW. Meskipun beliau hidup cuma 63 tahun, dakwah beliau dimulai dari umur 40 tahun. Dakwah dalam arti mensiarkan Islam dimulai dari umur 40 tahun. Jadi kalau di total jumlah waktu beliau berdakwah hanya 23 tahun. Tapi bagaimana bisa mengalahkan semua nabi, bisa mengalahkan semua rasul, bisa mengalahkan keunggulan seluruh makhluk Allah? Karena Allah yang milih. Kamu adalah manusia yang paling hebat, makhluk yang paling hebat dari semua makhluk. Tidak bisa ditawar, itu Allah yang milih. Jadi kalau ada orang tidak mau mengakui kelebihan nabi, ya aneh. Paham sampai di sini? Maksud saya begini, kemuliaan itu ada. Lebih mulia di sisi Allah itu ada. Memang ada orang-orang yang Allah takdirkan dia lebih mulia dari orang lain sekedar dia punya nasab kepada orang tertentu. Lebih mulia, Allah yang milih kok. Iya. Hanya saja Allah mengingatkan, walaupun nasabmu mulia, jangan sombong begitu. Nasabmu mulia, kamu jangan sombong. Tetap nanti Allah akan lihat bagaimana ketakwaanmu. Itu untuk yang bersangkutan. Untuk yang bersangkutan, agar dia bisa merendahkan diri, agar dia bisa introspeksi diri, agar dia tidak menyombongkan diri, agar dia tidak memandang nasabnya sebagai sebuah kemuliaan yang kemudian dia pasrah dengan nasabnya saja, agar dia itu beramal soleh sebanyak-banyaknya, agar dia meneladani para awliya wa sholihin, agar dia meneladani para anbiya wal mursalin. Yang bersangkutan, orang lain jangan kemudian mengatakan, oh yang penting kan yang bertakwa, sebenarnya semua doai sama saja, turunan nabi bukan turunan nabi, yang penting muslim. Oh, kita juga turunan Nabi Adam. Ini kalimat ini benar tapi salah. Semua kan turunan Nabi Adam. Turunan Nabi Adam, Allah juga beda-bedakan. Ada turunan Nabi Adam, ada turunan Nabi Nuh, ada turunan Nabi Ibrahim. Kenapa kok salat at-tahiyatul mubarakatu shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ala ibadillahi sholihin, sampai nanti salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa enggak Nabi Nuh, enggak Nabi Musa, enggak Nabi Isa, enggak Nabi Adam? Tidak, kenapa Allah enggak langsung aja sebagaimana salawat apa namanya engkau berikan kepada Nabi Adam dan keluarga Nabi Adam, kan selesai. Allah pengen nunjukkan nilo Nabi Ibrahim punya kemuliaan, nilo keluarga Nabi Ibrahim punya kemuliaan. Gak boleh kita menghilangkan kemuliaan nasab, gak boleh. Jadi kemuliaan nasab itu ada, karena itu bagian dari Islam. Lain kalau nasab ningrat itu beda. Jangan disamakan, oh saya turunan raja-raja, lain. Itu gak boleh. Oh ini saya turunannya apa namanya raja sekian, lain, bukan begitu. Itu enggak boleh memang. Tapi kalau turunan Nabi itu bagian daripada kemuliaan, bagian daripada agama, bagian yang kita dituntut untuk mengakui bahwasanya anak cucu Nabi memang punya nilai lebih Allah yang kasih berdasarkan nas Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pun seperti itu. Al-Qur'annya jelas, kalau berbuat baik pahalanya dilipat gandakan 2 kali. Kalau berbuat buruk, ya juga dosanya dilipatkan 2 kali. Di situ menunjukkan pahalanya saja enggak sama loh istri-istri Nabi itu dengan orang lain. Sama-sama sahabat, yang satu istri Nabi, satu bukan. Yang istri Nabi itu pahalanya double. Lu sholat sama-sama sholat kok dibedakan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia jadi istrinya Nabi. Karena jadi istrinya Nabi maka lain. Coba kalau istrinya Abu Bakar, ya beda. Istrinya Sayyidina Umar bin Khattab meskipun itu mertuanya Nabi, ya lain. Ini langsung istrinya Nabi Muhammad SAW, pahalanya dilipat gandakan jadi 2. Allah kasih kelebihan memang. Dan kelebihan itu didapat karena apa? Punya sambungan nasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan catatan mukmin muslim, pasti ya seperti itu. Ya, pasti seperti itu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, untuk menunjukkan kepada umat Islam kemuliaan nasab ini penting. Kemuliaan nasab maksud kemuliaan nasab Nabi ya, bukan kemuliaan nasab yang lain. Kemuliaan nasab Nabi di Islam ini jangan dihilangkan. Ini penting, ini bagian dari Islam. Bagian dari Islam. Makanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika terjadi paceklik yang sangat panjang, paceklik yang sangat panjang, hujan tidak turun, maka Sayyidina Umar itu mendatangi pamannya Rasul, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, didatangi. Dulu kami itu kalau minta hujan tawasul dengan Rasul Muhammad SAW. Sekarang kami akan tawasul dengan paman Nabi kami. Tawasul dengan paman Nabi kami. Kenapa tawasul dengan Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas? Kenapa tawasul dengan pamannya Rasulullah? Karena dia punya hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar tawasul dengan kemuliaan nasabnya dan turun hujan. Tawasul dengan kemuliaan nasab ini salah satu dalil memang kemuliaan nasab itu ada. Apalagi nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jangan kebawa arus orang mengatakan ini loh kalimatnya itu betul tapi tujuannya batil. Sombong justru orang begitu, orang yang kiri, orang yang dengki. Alah ngapain kamu hormatin dia? Ngapain? Lihat dululah takwanya. Yang penting itu takwanya bukan nasabnya. Karena orang itu habib, orang itu keturunan Nabi terus dibilang yang penting itu takwanya bukan nasabnya. Kalau dia enggak bertakwa, udah kita lebih hebat. Ini orang sombong. Dia bisa mengklaim dirinya lebih bertakwa. Siapa yang bisa tahu? Takwa itu suatu yang kompleks. Takwa itu enggak bisa diukur cuma dengan sholat, dengan puasa, enggak bisa. Takwa itu diukur secara keseluruhan. Sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zikirnya bagaimana, baktinya kepada orang tua bagaimana, silaturahimnya bagaimana, jujurnya bagaimana, kebersihan hatinya bagaimana, kesucian jiwanya bagaimana, sayangnya kepada orang lain bagaimana. Takwa itu bukan cuma apa namanya sholat puasa terus takwa. Oh, saya udah sholat, saya udah puasa, saya lebih hebat dari dia. Mungkin Anda melihat seseorang sholatnya biasa, puasanya biasa. Nyatanya dia lebih bertakwa di sisi Allah Ta'ala karena punya sesuatu yang luar biasa dalam hatinya. Dan itu Allah yang bisa ukur, bukan manusia. Maka kita enggak boleh menggunakan ayat ini untuk menghakimi orang lain dengan mengatakan yang penting amalnya bagaimana. Enggak boleh. Tapi kita boleh mengatakan kepada orang-orang yang nasabnya mulia, terutama orang-orang nasabnya kembali kepada Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka, katakan kepada beliau-beliau itu, nasabmu mulia. Kalau engkau berbuat soleh, amal soleh, pahalamu berlipat ganda. Engkau akan menjadi semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita posisinya boleh lebih tua, nasihatnya sampaikan, paling mulia itu orang yang bertakwa. Jadi jangan sombong dengan kemuliaan nasab. Karena ketakwaan itu tetap unggul di atas segala-galanya. Bukan untuk merendahkan orang lain. Sampai di sini bisa dipahami? Ini paham atau pusing? Coba saya ingatkan sedikit. Tadi apa yang saya sampaikan? Jadi ada orang yang menyombongkan diri dan orang menghakimi orang lain, dia merasa yang paling bertakwa. Saya kasih satu contoh. Nabi lagi duduk dengan para sahabat di dalam masjid. Ini sahabat yang duduk sama Nabi, sahabat yang senior-senior. Kalau dipandang yang takwanya pol. Yang takwanya sudah pol. Dalam pandangan sahabat yang lain, ini senior. Tiba-tiba Rasul mengatakan, sebentar lagi akan masuk ke dalam masjid ini seorang penghuni surga. Rajulun min ahlil jannah. Bukan seorang yang akan masuk surga, bukan. Sudah dikasih cap sama Nabi min ahlil jannah. Artinya pasti dia masuk surga. Jadi kalau ada orang bilang Nabi gak ngerti mana yang di surga, mana yang di neraka, ya jelas orang itu gak ngerti syariat. Rajulun min ahlil jannah. Sahabat yang di dalam masjid semua kecewa. Belum. Saya udah di dalam berarti ya saya kalah ini. Yang hebat yang di luar yang belum masuk ini siapa tahu ya siapa orangnya. Lah kok masuk satu orang sahabat pada enggak kenal. Siapa? Orang yang enggak biasa gitu. Enggak kelihatan ahli sedekah, enggak kelihatan ahli puasa, enggak kelihatan ahli tahajud, enggak kelihatan ahli salat. Besok Rasul mengatakan hal yang sama. Sebentar lagi akan masuk seorang penghuni surga. Sahabat belum lagi marah. Duh, sudah di dalam saya. Hilang kesempatan untuk jadi penghuni surga. Masuk orangnya sama. 3 hari berturut-turut orangnya sama. Singkat cerita, Anda semua saya yakin sudah sering mendengar cerita ini. Seorang sahabat pun mendatangi rumahnya dengan berbagai alasan bisa bermalam di rumah sahabat tadi. Diteliti 3 hari secara detail dekat, sholatnya ya biasa, malam gak tahajud, puasa sunnah juga tidak, zikirnya ya puasa, alias ibadahnya biasa-biasa saja dalam kacamata seorang sahabat. Biasa-biasa. Kalau diukur dengan sahabat yang lain, ketakwaannya sahabatnya jauh lebih hebat. Maka saat itu terang-terangan sahabatnya mengatakan, sebetulnya saya ini tidur di sini 3 hari bukan karena ada masalah dengan keluarga atau apa. Pengen tahu amalan kamu apa. Setelah saya teliti ternyata amalan kamu itu biasa-biasa saja. Dan saya heran. Oh Nabi itu 3 hari berturut-turut bilang akan masuk ke masjid ini seorang penghuni surga dan orangnya kamu. Lah kamu itu punya amalan apa? Kamu punya amalan apa? Maka orang tadi mengatakan, enggak. Ini amal apa-apa? Ya udah saya biasa-biasa, enggak seperti yang hebat-hebat itu, biasa-biasa saja saya. Akhirnya pergilah orang ini kerja ke pasar seperti biasa. Baru berjalan beberapa langkah dia kembali. Berkata kepada sahabat yang nanya tadi, kamu punya amalan apa? Teman, mungkin ini. Saya itu tidak pernah tidur atau bangun tidur sedangkan dalam hati saya menyimpan dendam dan kebencian kepada seorang muslim. Tidak ada hati saya benci, dendam, musuh, marah kepada seorang muslim ketika tidur maupun bangun tidur. Maka sahabat ini mengatakan, ya ini yang orang lain gak bisa. Nah ini takwa. Jadi takwa gak bisa cuma diukur dengan sholatnya, puasanya. Ini juga diukur dan nilainya yang mengunggulkan dia lebih dari yang lain itu. Nah apakah kita bisa mengatakan kepada orang lain yang penting itu takwanya, nasabnya gak penting. Nah ini salah. Takwanya penting, nasabnya juga penting. Takwanya penting, nasabnya juga penting. Untuk orang-orang yang memang menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW karena nasabnya bersambung kepada Nabi. Nah, nasab bersambung pada nabi itu orang yang menjadi mulia bukan karena orangnya, tapi karena nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Persis seperti sahabat menjadi mulia bukan karena sahabatnya, tapi karena menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Tabi'in itu menjadi mulia karena apa? Apakah tabi'in menjadi mulia karena sholatnya? Tabi'in menjadi mulia karena ibadahnya? Enggak. Sholat, ibadah itu memang harus dijalani. Tapi tabi'in menjadi mulia karena pernah melihat sahabat. Karena ada intisab, ada hubungan nasab melihat sahabat. Sahabat pernah melihat Rasulullah. Rasulullah melihat Allah. Makanya tabi'in menjadi mulia karena sahabat. Sahabat menjadi mulia karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang melihat Rasul menjadi seperti itu. Lantas bagaimana seseorang yang dalam darahnya ada darah Nabi Muhammad SAW? Ini bab cinta ya. Angel sih. Kalau kita ngomong bab cinta itu rada repot. Ngomong sama orang yang gak ngerti cinta kan angel ya. Kita bicara cinta sama orang yang gak pernah jatuh cinta itu kira-kira gimana? Bisa gak pernah? Susah. Sedangkan Rasul menyatakan yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Bersama orang yang dia cintai. Dan Rasul telah bersabda, ya Allah, aku mencintai Hasan dan Husain kedua cucuku ini, dan cintailah orang yang mencintai keduanya. Ya, dan Hasan dan Husain mencintai anak cucunya, mencintai keturunannya. Artinya kalau kita mencintai keturunan Rasulullah SAW, maka mendapatkan doa tersebut. Dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicintai Rasulullah. Begini. Misal. Rasul bersabda, Fatimah adalah bagian dari diriku. Melukai aku apa yang melukai Fatimah? Kok bisa ya Rasul ngomong seperti itu ya? Sesuatu yang buat Fatimah terluka, maka orang itu telah melukai aku kok, yang melukai Fatimah. Kok Rasul menisbatkan melukai dirinya dengan melukai Fatimah? Kalau artinya hubungan antara Rasul dengan Fatimah Zahra itu enggak penting, Rasul enggak akan ngomong seperti itu. Rasul pengen mengatakan kepada umatnya, hubungan aku dengan Fatimah itu penting. Jadi siapa yang melukai Fatimah, dia telah melukai aku. Mafhumul kebalikannya, siapa yang menyenangkan Fatimah berarti dia menyenangkan aku. Siapa yang memuliakan Fatimah berarti dia telah memuliakan aku. Siapa yang bisa menghargai Fatimah berarti dia menghargai aku. Sebaliknya seperti itu. Tapi Rasul ngasih gambaran yang keras. Padahal Rasul itu sangat lembut, Rasul sangat menyayang. Tapi urusan yang satu ini terhadap keluarganya Rasul jelas. Siapa yang membuat Fatimah terluka, apa yang buat Fatimah terluka itu buat aku terluka. Seperti itu gambaran cinta. Dan jangan dikatakan Rasul gak cinta sama keluarganya. Rasulullah itu cinta kepada keluarganya luar biasa. Kalau umatnya aja dicintai apalagi keluarganya. Kalau orang lain aja dicintai apalagi pasangan hidupnya. Apalagi pamannya, apalagi bibinya. Apalagi keponakannya, apalagi anaknya, apalagi cucunya, keluarganya. Maka Rasul mengatakan khairukum li ahli, yang terbaik di antara kalian terbaik pada keluarganya, dan aku yang terbaik kepada keluargaku dibanding kalian semua. Terbaik semuanya, cintanya Rasul yang terbaik. Pengorbanannya Rasul untuk keluarganya yang terbaik. Untuk keluarganya memang Rasul kasih yang terbaik. Memang seharusnya seperti itu sebuah keluarga. Manusia begitu. Dia utamakan keluarganya, tapi sesuai dengan koridor yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang pengen keluarganya gak dapat yang nomor satu, gak ada. Dalam syariat nikah KKN juga berlaku. KKN di jannah, pengen keluarganya masuk surga semua. Pengen keluarganya selamat semua. Pengen keluarganya jadi nomor satu semua. Rasul pengen seperti itu. Dan memang begitu diperlakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pantas layak keluarganya Rasul. Rasul perjuangkan lain, tapi Rasul tidak pernah melupakan selain keluarganya. Semuanya dipikirkan semaksimal mungkin. Tapi kalau keluarganya dapat pelayanan yang lebih dalam cinta Rasul, jangan salah, cinta urusan hati. Nanya gini, jenengan cinta sama anak jenengan? Cinta. Sama anaknya orang lain kita juga sayang kan? Sayang. Kalau kita mencintai anak kita sangat, itu baik atau buruk? Ya baik kan? Memang seorang ayah harus mencintai anaknya. Nah kalau orang lain aja disuruh seperti itu kepada keluarganya, kemudian kira-kira Rasul gak boleh seperti itu? Justru Rasul menunjukkan, nih aku beri contoh bagaimana aku mencintai keluargaku. Kalian cintai keluarga kalian. Kalian cintai keluarga kalian. Rasulullah mencintai anak keturunannya, Fatimah, Hasan, Husain, semua dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat bagaimana Rasul itu merangkak demi ditunggangi oleh cucunya. Dan Rasul mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik tunggangan adalah aku, dan sebaik penunggang adalah kamu, kalian. Sebaik-baik penunggang. Yang menunjukkan kalau anak cucunya punya derajat yang sangat tinggi. Nah ini begini, anak cucu Rasul memang punya kemuliaan. Nah ketika orang itu menyadari dia cinta pada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mencintai semua yang berhubungan dengan Rasul. Contoh yang paling ekstrim, ya, Allah cinta pada Rasulullah, maka Allah mencintai semua yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Allah mencintai Rasulullah, maka Allah cintai semua yang berhubungan dengan Rasulullah. Maka dikatakan sebaik-baik nama adalah ma'ubid, yang ada hambanya, hamba Allah, hamba Ar-Rahman, hamba Ar-Rahim, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Nama yang dikaitkan dengan Allah. Dan yang dicintai Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka setelah Allah sebaik-baik nama Muhammad yang mengandung nama Muhammad. Muhammad Rashidi, Muhammad Hadi, Ahmad Hussein. Ada Ahmad, ada Muhammadnya. Ini nama yang terbaik. Kenapa jadi yang terbaik? Karena Allah cinta pada Rasul, maka orang yang namanya sama dengan Rasul pun dikatakan dia punya nama yang terbaik. Allah cinta pada Rasul. Allah cinta pada Rasul. Coba kita lihat yang paling ekstrim di Al-Quran disebutkan Tabbat yada Abi Lahab. Ekstrim, luar biasa contohnya. Abu Lahab itu jelas celaka, di neraka, kafir. Paman Rasul yang enggak dapat hidayah Abu Lahab masuk neraka. Jelas itu ayatnya. Enggak mungkin ayatnya keliru. Tapi karena Allah cinta pada Rasulullah SAW, coba kita lihat bagaimana Allah melakukan Abu Lahab. Dilihat dalam sebuah mimpi, Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan minuman dari jarinya dan susu. Padahal di neraka itu semua siksa, enggak ada nikmat. Kok bisa Abu Lahab itu mendapatkan nikmat? Karena apa? Karena Abu Lahab dulu ketika Rasulullah hari Senin, Abu Lahab senangnya luar biasa. Maka sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah nyambung, Allah pun berikan pada orang tadi balasan yang luar biasa. Padahal ini orang kafir. Padahal ini orang kafir. Nah, dalam diri Rasulullah SAW, kalau kita baca biologi ada gen. Gen itu diturunkan kepada Fatimah. Fatimah diturunkan kepada Hasan Husain. Hasan Husain diturunkan kepada semuanya. Terus, kalau orang gak percaya ada kemuliaan nasab, ini kita bahas secara genetik. Kita bahas secara genetik. Saya mau nanya, jenengan sebagai muslim, yakin gak ada gen yang lebih baik dari gen ya Rasul? Ada gak susunan sel yang lebih hebat dari susunannya Rasul? Ada gak susunan tubuh yang lebih hebat dari susunannya Rasul? Gak ada. Dan semua itu disimpan dalam rumus-rumus gen. Gennya Rasulullah. Kalau, mohon maaf, ini saya ngomong ekstrim. Maminya penyanyi barat, spermanya penyanyi barat, itu ada bank sperma. Karena penyanyi ini suaranya bagus, itu spermanya ditaruh di bank sperma, harganya itu mahal yang luar biasa. Karena mau diambil, ditaruh di perutnya perempuan, biar nanti punya keturunan yang suaranya mirip penyanyi tadi. Ini muslim kadang akalnya gak dipakai. Kalau kepada orang kafir, spermanya dipertahankan, ditaruh bank sperma, diakui. Nah, sekarang saya mau nanya, gennya Rasulullah ini ada turun-temurun masuk dalam tubuh manusia-manusia tertentu, kemudian orang itu gak bisa melihat di situ ada gennya Rasul. Kira-kira orang ini punya rasa cinta pada Rasul atau enggak? Paham? Secara genetis, kita bicara genetis. Fatimatuz Zahra di dalamnya ada gennya Rasulullah SAW. Dan gen itu turun temurun. Hasan Husain ada gennya. Sina Husain terus, Sina Ali Al-Abidin terus ke bawah. Gennya diturunkan, diturunkan, diturunkan, diturunkan, diturunkan. Secara genetis anak cucu Nabi ini punya susunan yang paling sempurna dibanding manusia yang lain setelah Nabi Muhammad SAW. Karena gak mungkin ada yang bisa menyaingi Nabi atau menyaingi Nabi, gak mungkin. Secara genetis gak mungkin. Saya kasih contoh. Burung perkutut. Ada lomba kutut. Edwin, suaranya kutut gitu. Biasanya kalau agak gemuk bisa nirukkan kutut. Kutut itu kan suaranya dilombakan. Ada lomba kutut. Dulu marah lomba kutut. Sekarang ini karena sibuk politik lupa kutut orang-orang. Lomba kutut. Kutut itu kalau juara satu, harganya murah atau mahal? Mahal. Mahal kan? Jangankan yang juara, itu nanti dicatat nasabnya, nasab kutut. Misal kututnya itu namanya siapa? Maksudnya kasih nama orang, nanti tersinggung orangnya. Nama apa misalnya? Pleki gitu ya. Kututnya namanya Pleki. Ada orang namanya Pleki? Moga-moga gak ada ya. Kututnya namanya Pleki. Itu nanti ada dinas pencatat nasab kutut. Apa kutut? Itu ada, itu organisasi pencatat nasab kutut. Itu ada ya. Kutut Pleki tahun sekian juara. Nah ini anaknya si Pleki itu keturunan yang kelima. Harganya mahal. Oh ini dulu mbaknya juara nyanyi. Mbaknya juara. Itu si Pleki ini anak keturunan yang kelima. Harganya mahal. Kenapa? Si mbaknya pernah juara. Paham? Lah manusia ini memperlakukan kutut. Kutut dimuliakan sedemikian hebat bisa. Lah kenapa oleh Allah disuruh memuliakan anak cucu Nabi yang jelas dalam tubuhnya ada gen Rasulullah SAW demi upaya pendekatan dirinya kepada Allah Taala, bukan untuk mengagung-agungkan anak cucu Nabi itu, bukan. Bukan untuk apa namanya? Apa ya orang bilang itu? Terlampau apa? Mengkultuskan anak cucu Nabi, bukan. Cuman pengen bakti sama Allah, taat sama Allah, ini anak cucu Nabi-Mu ya Allah, akan aku muliakan ya Allah. Karena cintaku kepada Nabi-Mu ya Allah. Sebagai wujud amalnya kepada Allah SWT. Kok gak mau? Itu kan aneh. Itu kan aneh. Nah ketika orang itu imannya kuat dan yakin, dia tahu gennya Rasulullah itu diturunkan turun-temurun. Kita kan belajar biologi ya, masa gak paham begini. Diturunkan turun-temurun terus gitu kan. Maka orang tadi ngerti. Berarti dalam diri anak cucu Nabi ada Rasulullah SAW. Makanya ketika dia sentuh anak cucu Nabi, dia tidak melihat itu sebagai anak cucu Nabi. Ketika dia berikan senyum, dia tidak memberikan senyum kepada anak cucu Nabi. Ketika dia cium tangannya, dia tidak sedang mencium anak cucu Nabi. Tapi dalam benaknya, dalam alam pikirnya, dalam hatinya yang ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika dia berikan senyum, dia merasa aku sedang berikan senyum kepada Rasulullah SAW. Paham? Aku sedang mencium tangannya Rasulullah SAW. Dia bayangkan seperti walaupun yang dipegang anak cucu Nabi, tapi yang dia rasakan bukan seperti itu. Yang dia lihat kakeknya, yang dia lihat itu leluhurnya, yang dia lihat sesuatu yang ada di dalam tubuh anak cucu Nabi. Makanya nilai cium tangannya lain, karena hatinya langsung nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda nilai senyumnya lain, karena senyumnya dia tujukan bukan sekedar pada manusia di hadapannya, tapi kepada sesuatu yang jauh ada di dalam orang yang dia berikan senyum tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu. Contoh yang sederhana. Jenengan mencintai istri jenengan atau ibu-ibu mencintai suami ibu-ibu. Saat sang suami menepuk pundak istrinya. Sayang, saya mau nanya, ini yang disentuh pundaknya atau hatinya? Hah? Sini track ini. Track ini kan namanya Tri Asmoro, tiga cinta. Sini. Nah, ini pantas buat contoh nih. Ini yang kebanyakan cinta tapi belum nikah. Sini, Mas Roni, dicek nih, masuk gak dia? Harus masuk ini. Ini bagi yang ingin menikah ini, Mas Trek ini belum punya calon. Yang diumumkan belum. Kalau yang nggak umum saya nggak ngerti. Ini contoh, misal ini Mas Trek ini seorang yang sangat saya cintai. Kemudian saya ngomong, saya nanya, ketika saya tepuk-tepuk, saya. Ini Mas Trek terasanya di hati atau di pundak? Di hati. Sebetulnya saya sentuhnya dengan saya nepuk pundaknya ini, yang saya sentuh ini pundaknya atau hatinya sebetulnya? Sebetulnya, yang pengen saya sentuh itu pundaknya atau hatinya? Yang disentuh pundak, tapi yang saya sentuh apanya? Hatinya. Misal saya elus-elus pundaknya, saya. Yang saya elus-elus ini pundaknya atau hatinya sebetulnya? Sebetulnya kan hatinya. Saya enggak lihat pundaknya, ini cuma pundak kok ya. Pundak itu merasakan apa? Yang merasakan itu hati atau pundak? Hati. Yang saya sentuh kulitnya, tapi yang terasa hatinya. Yang disentuh itu kulit anak cucu Nabi, tapi yang disentuh hakikatnya hatinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham? Seperti itu. Silakan kembali. Ya, seperti itu. Ini memang saya agak ulas ya, karena jarang orang ulas, jarang orang menjelaskan. Ya ada yang memang gak mengungkapnya vulgar, ada yang juga gak berkenan mengungkapnya. Tapi ini amanat dari ilmu harus saya sampaikan, biar semua orang tahu, biar anak cucu Nabi yang ngerti kemuliaan dirinya, sehingga bisa menjaga dirinya, bisa melanjutkan tugas leluhurnya, agar dia tidak jadi seperti yang lain yang tenggelam dalam gemerlap dunia. Dia harus fokus melanjutkan risalah Rasulullah SAW dengan berdakwah. Dia harus menggunakan kualitas kromosom sel-sel di tubuhnya yang punya kelebihan dari orang lain, jangan disamakan orang lain. Dia harus gunakan itu untuk melanjutkan dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian biar yang lain juga mengerti, ini ada orang-orang yang luar biasa di dalam tubuhnya, maka aku akan dukung dia agar menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kalau didukung bersama, maka bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, karena dia mewarisi kakeknya. Kalau dukung, tapi kalau orang enggak suka repot, nanti keluarnya begitu. Yang penting yang paling bertakwa, harus podo wae, menungsoni, dagingnya podo, kulitnya podo. Memang aneh itu manusia gitu. Dagingnya sama, kulitnya sama. Yang satu profesor, yang satu bodoh luar biasa. Yang bedakan kualitas apanya? Otaknya. Ada orang yang IQ-nya tinggi, IQ-nya rendah, itu terbukti secara ilmiah. Lahir dari perut yang sama, yang satu pinter, yang satu biasa-biasa saja. Kulitnya sama, wajahnya sama, kadang kembar sekalipun, tapi kualitas otaknya tidak sama. Yang bedakan itu sesuatu yang di dalamnya memang berbeda. Jadi jangan lagi mengatakan, oh, kulit sama kulit, daging sama daging. Iya mas, kulit sama kulit, daging sama daging, tapi dalamnya beda. Nah kita harus jaga ini, harus jaga bareng-bareng. Anak cucu Nabi ini kita jaga bersama-sama. Biar apa? Ya karena Allah memberikan kelebihan itu untuk mengamankan bumi ini. Ahlu baiti amanu bil ahli ardh. Maka makhluk sesalam. Anak keturunanku adalah pengaman warga bumi ini. Makanya saya cukup bersyukur tinggal di Indonesia yang saya cinta ini. Karena sepanjang pengetahuan saya, walaupun belum dibuktikan secara ilmiah ya, tapi sepanjang pengetahuan saya, jumlah anak cucu Nabi terbanyak di dunia itu di Indonesia. Makanya orang-orang barat itu kalau lihat Indonesia itu bingung. Negara seperti ini kok di otak atik bagaimanapun diremuk kok susah ya. Digoyang sini bisa begini ya. Pemilu yang tadinya mau dibuat Indonesia hancur, nyatanya juga bersatu. Iya kan? Bersatu dengan tingkat emosi yang cukup tinggi, nyatanya bisa damai. Bensinnya dibuat naik, rakyatnya juga tenang. Iya kan? Walaupun rakyatnya itu susah, tapi bisa tenang dan bersemangat untuk kerja. Semangat kerjanya tumbuh gitu. Punya positive thinking yang luar biasa. Ini aneh, Indonesia ini memang aneh. Kenapa? Karena di dalamnya ada anak cucu Nabi yang luar biasa. Makanya jangan heran mengislamkan Pulau Jawa itu 90% non muslim menjadi 90% muslim. Kok gampang itu bagaimana? Karena dulu yang bekerja mayoritas anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja. Dan sekarang dengan anak cucu yang Nabi ini, kalau semuanya bekerja, Indonesia menjadi luar biasa. Berarti kita kan perlu mendorong bagaimana anak cucu Nabi ini menjadi orang-orang yang betul fokus dalam dakwah. Harusnya kan seperti itu. Nah, kita tempatkan kalian orang-orang mulia. Kamu punya kemuliaan nasab, jadi kamu juga harus ibadahnya bagus, ilmumu harus bagus, harus didukung seperti itu. Jangan justru dikatakan Allah berdoai, ya, dihilangkan kemuliaannya sehingga justru orang tersebut tidak mengerti kemuliaan yang ada dalam dirinya. Saya mau nanya, ini cara bodoh ya, cara bodoh. Orang yang pengen suaranya bagus, pengen punya anak yang suaranya bagus, ya, pengen punya anak yang suaranya bagus, dia dinikah sama seorang qori Al-Quran yang suaranya bagus, seneng atau enggak seneng? Seneng. Kenapa enggak seneng? Mogo-mogo perbaikan keturunan, ya, kayak bapaknya, mudah-mudahan begitu kan. Ada seorang yang kurang putih kulitnya, kok dinikah ya jenengan kurang putih. Nah, ya kan? Nah, siapa lagi yang kurang putih? Mana nih Mas? Nah, di belakang itu, ya kan? Kelompok-kelompok kurang putih. Ada kan kurang putih tapi manis, ada kan? Nah, terus kok pengen kebaikan perbaikan keturunan istilahnya teman-teman gue. Wes ben anak kumpul rodok putih nak kayak aku, ada begitu padahal kulit hitam itu kan juga mah manis gitu kan. Tapi karena dia pengen, dia enggak mau nikah sama orang yang kulitnya hitam. Dia cari apa? Aku tak golek sing kulitnya putih ning apa? Biar nanti anak saya rada putih, syukur-syukur putih kayak ibune gitu ya kan. Mudah-mudahan putih kayak ibunya. Meyakini itu ada pengaruh dari pasangannya itu ada. Nah, sekarang kok ada orang ya yang dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad SAW. Terus orang enggak pengin punya itu dalam tubuhnya kan ya rada aneh. Terus enggak mau mengakui itu ya rada aneh. Makanya saya sampaikan ini kepada teman-teman saya yang enggak sepaham, enggak cocok ya enggak apa-apa. Ini kan buat yang cocok. Jadi kalau yang nonton tayangan ini kok merasa ini yang nyampaikan ini lebay, terlampau, ya udah Mas matikan aja enggak usah ditonton lagi karena memang saya mencintai anak cucu Nabi. Ya. Walaupun saya anak cucu Nabi tapi saya termasuk muhibbin pada anak cucu Nabi dan saya akan mengajarkan semua orang untuk mencintai anak cucu Nabi karena itu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimu auladakum salata sisar. Ajarkan pada anak-anak kalian tiga hal. Di antara cintai, ada ajarkan anak kalian mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada sampai dibuat bukunya. Ya, seorang ulama di Timur Tengah sana buat bukunya. Ya, ajarkan anak cucu kalian mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang seperti ini sekarang udah enggak diajarkan lagi. Jarang yang mau ngajarkan cara. Jelas ya? Jadi kemuliaan nasab itu ada. Makanya selalu disebut wa khairu alim dan keluarga yang terbaik, sahabat yang terbaik. Itu di syair disebut itu karena biar orang ngerti. Sahabat Nabi jangan disamakan sama sahabatmu. Paham? Sahabatnya Nabi jangan disamakan dengan sahabatnya Nabi Musa lain. Walaupun sama-sama Nabi. Tapi sahabatnya Nabi Musa enggak sama dengan sahabatnya Rasulullah. Isa Hawariun. Hawariun itu sahabatnya Nabi Isa luar biasa. Enggak bisa dibandingkan dengan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat amalnya sahabat Nabi Isa itu kan luar biasa. Awal-awal Rahbaniun itu. Rahib-rahib. Itu dari Nabi Isa, luar biasa amalannya. Jangan dibandingkan dengan sahabatnya Rasulullah. Walaupun sahabatnya Rasulullah yang amalannya biasa, itu mengungguli sahabatnya Nabi siapapun yang amalannya luar biasa. Karena apa? Judulnya sahabatnya Kanjeng Nabi. Lagi-lagi balik Kanjeng Nabinya itu. Paham ya? Kalau ada sebuah keluarga itu menjadi mulia bukan karena keluarganya, tapi karena dia nyambungnya kemana? Nyambung ke Nabi ya itu jadi mulia karena ada sambungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup jelas? Nah, perlu dikasih catatan. Ini saya sampaikan bukan untuk berbangga-bangga. Jadi ingat inna akramakum indallahi atqakum. Enggak ada mau bangga-bangga nasab, enggak ada. Oh, nanti saya ditanya sama Allah salatmu bagaimana itu? Bukan nasabmu apa? Enggak ditanya gitu sama Allah. Saya. Tapi anda jangan ngomong sama orang. Allah mau nasab. Orang ditakon nasabnya sombong. Jangan begitu, sombong ini. Ini niatnya merendahkan orang lain. Niatnya menghinakan orang lain. Gak boleh seperti itu. Untuk kita introspeksi diri. Ketakwaan kita itu seperti apa? Sampai di mana ketakwaan kita? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, makanya kalau kita lihat salah satu contoh cerita. Judulnya cerita. Percaya bagus, gak percaya wajar. Ya itu gale akeh. Yang gak percaya juga ada, yang percaya bagus. Abdullah Ibn Mubarak radhiyallahu anhu, seorang sufi besar, ulama besar ya, Abdullah Ibn Mubarak ini ulama yang luar biasa. Berangkat haji, pulang haji, tetangganya itu lapor semua, terima kasih sudah ngimami kita di Masjidil Haram, terima kasih mimpin kita waktu di Arafat, terima kasih tonggonya tilik semua, rombongan hajinya itu mengelurukan dia. Sayyidina Abdul bin Mubarak padahal tahun itu enggak jadi berangkat haji. Beliau berangkat haji, tapi di tengah jalan tidak melanjutkan perjalanan. Tapi ketika pulang beliau kaget. Kenapa? Karena semua orang yang berangkat bareng itu mengatakan, terima kasih kamu udah imami saya, terima kasih kamu udah mimpin saya, terima kasih kamu udah membawa rombongan kami. Malamnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak mimpi ketemu Rasulullah SAW. Di mimpi itu dijelaskan, ternyata ketika berangkat haji di tengah jalan, Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu lihat ada perempuan mengkais-kais tempat sampah, terus nemu kepala kambing yang udah bangkai, udah mati sekian hari, diambil. Ditegur sama Sayyidina Abdullah bin Mubarak, kamu kenapa kok bawa bangkai, ini haram, gak boleh dimakan, ini haram, ini bangkai. Perempuan tadi mengatakan, laka haramun wali halal, kalau buat kamu haram, buat saya halal. Lu kok bisa begitu, itu hukum itu ya cuma satu, haram-haram, halal-halal. Kok buat saya haram, buat kamu halal, bagaimana? Iya, saya udah 3 hari bersama anak saya gak makan, saya udah keliling cari kerjaan, cari sumbangan, gak ada yang ngasih. Kalau hari ini anak saya gak saya kasih makan, mati semuanya. Jadi makan bangkai ini untuk nyambung nyawa, halal buat saya. Kalau buat kamu haram, gak boleh. Kamu kan punya duit, kamu bisa ini. Maka orang tadi mengatakan, ya udah, kembalikan itu ke tempat sampah. Ini, saya punya uang, cukupi keluargamu, beri makan dan lain sebagainya. Sangu yang buat pergi haji itu diserahkan semua. Yang buat pergi haji diserahkan semua. Kisah ini dulu sering ditutup-tutupin sama orang, aslinya seperti apa, gak dilanjutkan gitu ya. Setelah itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak tidak langsung pulang, nunggu orang pulang haji baru beliau pulang. Jadi untuk nutupi biar orang nggak ngerti kalau beliau nggak berangkat haji gitu ya. Ternyata ketika pulang semua justru main ke rumahnya bilang terima kasih. Yang lain juga moro minta doa dan lain sebagainya. Kan bingung nih, wong nyatanya nggak berangkat kok. Akhirnya malamnya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Di situ Rasul mengatakan, kamu bingung ya, film mana ya? Jangan bingung. Allah tiap tahun mengirimkan malaikat yang menyerupai wajahmu melakukan ibadah haji ila yaumil qiyamah dan pahalanya diberikan untuk kamu. Karena wanita yang mengkais-kais tempat sampah itu mengambil bangkai adalah anak keturunanku. Dan engkau membantunya. Engkau berderma kepadanya yang sangat membutuhkan, sudah membutuhkan dan dia anak cucuku. Maka Allah pun mengganti, mengirimkan malaikat tiap tahun berangkat haji ila yaumil qiyamah pahalanya buat kamu. Makanya itu ketemu semua, ketemu Abdullah bin Mubarak itu malaikat yang mimpin itu, wajahnya sama. Nah, ini kemuliaannya dua, menolong orang yang membutuhkan dan yang membutuhkan itu adalah anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi double gitu. Nilainya itu berlebih. Lah kok masih ada orang yang enggak percaya? Udah pokoknya sama-sama manusia, kamu bantu manusia ini sama bantu manusia itu sama wae yo lain. Bantu ini ya bagus, bantu anak cucu Nabi yang susah itu lebih bagus. Nilainya berlebih. Semisal Rasul masih hidup sekarang, nyata dengan jasad dan ruhnya. Kemudian ada anak cucunya yang kelaparan, kita bantu, senang atau enggak senang? Ya pasti senang. Pasti senang. Ada kesenangan dalam diri Rasulullah SAW, orang ini kok perhatian pada keluargaku. Allahnya bagaimana? Ya Allah sangat senang. Allah yang memerintahkan illal mawaddata fil qurba. Selain rasa cinta pada keluargaku, aku enggak minta upah apa-apa. Selain rasa cinta pada orang-orang yang punya hubungan kerabat denganku. Jelas? Alhamdulillah ini udah jam 8 tepat ya, 08.00. Tadi kita mulai jam 7 lewat dikit ya. Nah, artinya sudah 1 jam, durasinya cukup insyaallah. Maaf tadi saya mengawalinya agak akhir ya, setelah Isya. Karena lagi asyik baca buku ini, maneman saya putus. Lagi lihat-lihat buku. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kabelnya. Terus, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sambung rebu yang akan datang. Kita akan lanjutkan syair wa ba'du hadhi zubadun nadhamtuha abiyatuha alfun bima qad sittuha. Insyaallah rebu yang akan datang bukunya sudah ada insyaallah ya. Nah, nanti kita bagi, kita baca bareng-bareng. Kemudian kita pelajari isinya. Kita pelajari isinya. Sengaja saya untuk urusan keluarga Rasul ini saya perpanjang ya, diperpanjang biar jelas semuanya, biar semuanya jelas. Karena saya pengen kita itu dapat pahala yang berlipat, ya, pahala yang berlipat. Saya sendiri seperti yang saya katakan, saya itu melayani anak-anak saya bukan cuma karena anak, tapi saya melihatnya itu sebagai cucu Nabi. Gitu. Ya Allah, cucu Nabi ini saya layani gitu. Kalau ada Habib yang lain, saya layani Habib itu, saya lihat apa? Saya orang biasa yang melayani anak cucu Nabi. Jadi yang namanya melayani anak cucu Nabi itu bukan berlaku untuk yang nasabnya gak bersambung pada Nabi. Habib pun juga harus melayani anak cucu Nabi itu. Karena rasa haus akan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, gak mungkin kita akan jadi hina dengan mencintai seorang muslim. Ya, anak cucu Nabi kan juga muslim toh. Mencintai muslim biasa itu kan pahalanya luar biasa. Kalau toh Anda tidak percaya kemuliaan anak cucu Nabi, apakah Anda enggak percaya kemuliaan muslim gitu? Apa enggak percaya kemuliaan muslim? Mencintai muslim itu pahalanya luar biasa. Makanya jangan menggunakan kalimat yang paling mulia itu ya di sisi Allah yang paling bertakwa gitu ya. Ayatnya benar, tapi ditujukan untuk yang batil maka jadinya enggak benar. Memang Rasul ngomong kepada Sayyidatuna Fatimah gitu kan. Kalau Fatimah mencuri juga akan aku potong tangannya gitu. Hasya wakalla. Dan tidak mungkin Fatimah akan mencuri. Artinya Rasul sebagai seorang kepala negara dia harus menunjukkan sikap tegasnya sebagai pimpinan. Tidak pandang kasih. Memang harus dijalankan hukum begitu ya. Dan Fatimah gak mungkin mencuri gitu. Jangan kemudian dikatakan lah itu Rasul aja anaknya juga siap dipotong. Ini kan orang gak bener ngomong begitu. Seakan-akan terus jadi sepertinya Rasul gak sayang sama anaknya. Rasul tuh gak sayang sama anaknya, itu tangannya juga mau dipotong. Sama saja dengan manusia yang lain. Ini menjalankan hukum. Menjalankan hukum. Sama kalau kita jadi kepala sekolah, anak kita berbuat salah di sekolahan kita, ya kita hukum. Ya, tapi cinta kita apa hilang dengan hukumnya? Ya enggak. Wah aku sayangnya Pol ini kan. Cintanya luar biasa. Jelas ya. InsyaAllah pengumuman dari saya hari Ahad buat pemirsa, pendengar dan yang hadir di sini, hari Ahad saya selenggarakan di sini insyaallah yang perdana seminar kupas tuntas bid'ah. Seminar kupas tuntas bid'ah untuk pria dan wanita semua kalangan. Umur 100 tahun ikut juga boleh. Dimulai jam 10 pagi dan insyaallah berakhir jam 4 sore. Menjadi dua sesi, sesi pertama dari jam 10 sampai jam 12. Kemudian isoma 1 jam. Setelah itu nanti jam 1 lewat dikit sampai jam 4 sore itu sesi yang kedua. Pembahasan bid'ah yang nanti kita olah dengan tanya jawab dari semua peserta. Kemudian syarat pendaftaran cukup SMS-kan ke nomor 0819 0819 04546 04546 111 ya, 0819 04546 111. Sebutkan nama, alamat, umur. Biaya pendaftaran 100.000 dibayarkan di hari Ahad. Kalau datang tinggal bawa duitnya, bayar ke tempat pendaftaran, Anda berhak mendapatkan buku Ahlul Bid'ah Hasanah episode 1 dan episode 2. Yang totalnya itu harganya 100.000. Ya. Jadi itu biaya 100.000 itu sebetulnya biaya ganti buku. Kemudian masih disuguhi makan snack, roti, minum plus makan siang. Dan insya Allah saya sendiri yang akan mengajarnya dari mulai jam 10 sampai jam 4 sore. Jadi judulnya Sehari Bersama Saya. Ya, ini untuk Trenggalek tolong diumumkan. Kalau gak datang rugi pokoknya. Ya, kalau gak datang rugi. Ya, saya belum tentu bisa buat lagi dan mau buat lagi. Tergantung nanti antusiasnya teman-teman. Kalau teman-teman suka, nanti berikutnya saya akan buat seminar satu hari. Judulnya Mereka Yang Jatuh Cinta Pada Nabi. Menyambut maulid. Kalau senang ya. Ya, mereka yang jatuh cinta pada Nabi. Nanti menarik. Menarik, memang serba menarik. Di raudhah semua harus tertarik. Ya, cita-cita ya. Kita buktikan dulu nanti hari Ahad kira-kira seperti apa. Tolong infokan pada yang lain. Yang nonton ini infokan pada yang lain. Alhamdulillah ada yang dari Kalimantan itu daftar, saya mau datang Bib, saya dari Kalimantan. Murni Kalimantan, bukan mahasiswa tinggal di Solo, bukan. Ya, dari Tambalong atau mana Kalimantan itu akan hadir. Ada yang dari Purwokerto akan hadir. Jadi kalau Trenggalek enggak hadir ya enggak afdol kelihatannya. Ini ada orang Trenggalek di sini. Ya, Trenggalek, Ponorogo gitu. Teman-teman yang di sana diusahakan biar bisa ikut hadir. Siapa tahu nanti kemudian bisa mengajarkannya di Trenggalek. Karena kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah ini kurang pendidikan untuk urusan yang begini, pendidikannya itu kurang. Yang klaim banyak. Udah yang begini enggak benar, enggak benar itu banyak. Tapi dikasih pendidikan yang terstruktur gitu ya. Ini loh, bid'ah itu begini, asal usulnya begini, hadisnya itu seperti ini. Terus kalau orang berpikir begini kenapa? Kenapa? Nanti akhirnya kita menjadi luas wacananya dan kita bisa memaklumi orang lain yang belum paham. Termasuk memaklumi orang yang bid'ah-bid'ahkan. Oh, bid'ah-bid'ah. Kita bisa maklumi. Oh, urung paham kok. Urung tekan ilmu ini. Wajar gitu. Kita bisa memaklumi. Sehingga enak gitu. Ketemu orang lain yang beda paham itu enggak emosional itu enggak. Enggak emosional. Tapi yang enggak terpengaruh gitu. Enggak terpengaruh. Bahkan bisa menjelaskan. Kepala dingin terus ngobrol. Foto mas. Bisa ngomong enak gitu loh ya. Coba kita diskusi. Bekalnya ada. Bukan pokoknya ini orang bid'ah kan repot. Kalau judulnya pokoknya kan gak bisa diajarkan sama orang lain. Nah kita perlu mencoba. Perlu mencoba. Satu itu. Kemudian yang lain. Coba kita kemas dalam bentuk kajian yang satu hari duduk gitu ya. Bareng. Itu rasanya beda. Rasanya berbeda. Karena memang datangnya sudah betul-betul niat cari ilmu. Ya, tolong sampaikan pada yang lain. Pendaftaran ditutup hari Sabtu. Jadi hari Sabtu sudah ditutup pendaftarannya. Sabtu jam 23.59,9. Pada Sabtu malam hari, malam Ahad gitu ya, malam Ahad. Jadi begitu masuk hari Minggu 00.00 itu sudah tidak dibuka pendaftaran lagi. Ya ujuk-ujuk ada yang datang hari Ahad gitu boleh, enggak apa-apa. Insyaallah tempatnya masih cukup ya. Cuman saya pengen didata. Nanti data itu manfaatnya sangat banyak buat saya. Ya, karena saya pengen saya punya gerakan dakwah yang luas. Ya, ini yang ikut seminar-seminar ini yang nanti akan saya jadikan murid-murid saya. Yang saya jadikan murid saya. Oh, ini ada murid di Trenggalek. Oh, ada murid di Ponorogo. Oh, ada murid di Purwokerto gitu ya. Jadi kalau saya lewat Trenggalek itu disuruh mampir saya mau. Kalau enggak ikut seminar saya enggak mau mampir saya. Dari Trenggalek sudah ada yang daftar. Dua mbak-mbak itu. Dari Trenggalek. Umurnya 23 tahun. Daftar itu ya. Dari Trenggalek. Saya gak pernah ketemu orangnya juga. Sudah pernah hadir ke sini katanya. Ada. Jadi mas-masnya belum. Bapak-bapak juga belum. Ini. Ya insya Allah gitu. Infokan pada temannya yang di Sragen, yang di Klaten, dan sekitarnya. Artinya kalau yang Jawa aja datang. Kalau kita gak datang, maniman. Insya Allah seru kok. Saya bayangkan tuh. Kita sehari di tempat ini ya, nanti pintu semua ditutup dengan suasana yang enak, sound yang enak, screen yang enak, udah pokoknya serba enak, minumnya yang enak, jangan khawatir, minum dijamin enak insya Allah. Kalau gak enak berarti lidahnya sakit. Ya insya Allah enak ya, kalau gak enak berarti lidahnya sakit atau yang buat salah, ini yang buat Mas Edwin. Ya insya Allah begitu, ini promosi Habib, ini emang harus promosi, hasilnya. Hasil dari dana yang terkumpul itu enggak buat apa-apa. Dananya itu bisa kembalikan lagi untuk jenengan-jenengan. Untuk apa? Bangun tempat di belakang dan melunasin tanah itu. Itu tanah masih kurang 1,65 M. Masih kurang 1,65 M. Saya harus kejar tayang, kerja keras, belajar cepat, ya, amal ditingkatkan semaksimal mungkin. Gimana caranya dalam waktu singkat selesai bangunnya, selesai bayarnya. Saya kan gak mungkin berpangku tangan pada orang-orang yang punya duit, ya. Saya hanya mau berpangku tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah melihat kesungguhan saya seperti apa, kesungguhan kita bersama seperti apa. Kalau kita sungguh-sungguh, ya nanti Allah pasti bantu. Alhamdulillah hari ini tidak disangka, gak dinyana, saya itu duit gak ada. Mau bayar IMB 22 juta besok akan saya ambil. Berapa IMB-nya? 22 juta. Mau bayar gak ada duit. Subhanallah, kok tiba-tiba ada yang telpon dari Semarang. Habib, saya aja ikut 10 juta ya, Habib ya. Oh, terima kasih, gitu ya. Padahal saya ketemu ibu tadi berserta rombongannya baru sekali dan sebentar. Telepon saya tutup, telepon lagi. Beb, kata suami saya, sekalian aja 22 juta. Oh, jazakumullah khairan. Masya Allah. Allah tuh nangis, saya naik pesawat saya dari Jakarta tadi. Di pesawat tuh berbes mili saya. Walaupun gak sampai banjir air mata, nanti kan menarik perhatian banyak orang ya. Berbes mili, saya BBM Mas Edwin, betul kan Win? Ya. Saya BBM, Win, saya bilang Mas Edwin, Win. Allah ki ambek aku apik men ya, apian ambek aku. Dosa ki yo akeh, tapi yo kok ditulung terus. Begitu kan kurang lebih Win ya. Saya ngomongnya aku-aku gitu, bukan apa Ustaz Habib enggak. Iya toh Win. Ya, saya Habib enggak pernah menghabib-habibkan diri saya gitu. Betul. Oh iya, berbes milik begitu saya. Kok dibantu sama Allah Ta'ala walaupun diri saya ini jeleknya luar biasa seperti itu. Nah, saya mau ngajak teman-teman bareng-bareng berjuang gitu. Berjuang untuk melunaskan tanah belakang dan menyelesaikan pembangunannya dengan cara yang cantik. Caranya cantik. Nanti kalau berhasil di Solo dibuat, misal Trenggalek mau buat semisal, boleh. Jangan khawatir, makanan dari Solo, minuman dari Solo, buku dari Solo, siapkan tempat, uang untuk Solo. Untuk majelis maksudnya, untuk majelis. Setuju kawan-kawan? Setuju. Jenengan siap hadir ke sana? Oh siap insya Allah gitu kan. Asal Habib disiapkan transportasi, mesti ngono kuwi. Masih begitu. Ah ini ujung-ujungnya enggak enak ini. OOD ini ya. Ujung-ujungnya dana transportasi itu. Insya Allah kalau disiapkan transportasi bisa naik motor bareng gitu ya. Jenengan naik motor, saya naik mobil. Sampai saya masuk angin kan repot, jadi ngajar gitu ya. Tapi bareng-bareng gitu, bareng-bareng bisa. Kalau saya masih seperti dulu naik motor kuat. Maklum saya sudah tua sekarang, rambut sudah pada putih. Ya, rambut sudah pada putih. Gandeng anak saya Ali saja orang nanya, itu cucunya atau anaknya gitu. Anak saya umur 2 tahun setengah itu dibilang cucu saya itu. Saya itu cucunya atau anaknya. Ya, insyaallah gitu hari Ahad tolong dibantu menyemangati yang lain biar ikut hadir. Target saya maksimal 300 orang, maksimal. Ya, maksimal. Minimal 100 orang itu target. Tapi kalau yang datang cuma 10 ya tak layani. Satu orang ya tak layani. Usah niat ngajar. Niatnya enggak? Ngajar. Jelas? Ini semangat mempromosikan enggak kira-kira? Mempromosikan pengkaderan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seminar berikutnya akan saya buat nanti di bulan Maulid. Ya, orang-orang yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wah itu isinya cerita toh nanti. Isinya cuman cerita. Bahas cinta itu apa dulu. Saya tuh pernah ikut seminar. Saya sebagai pembicara waktu itu di awal-awal saya dakwah. Pasangan saya itu dosen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta waktu itu, termasuk saya lupa itu tingkatnya dia sudah doktor kalau nggak salah. Seminar cinta. Itu saya pernah seminar judul seminar cinta itu. Saya pembicaranya. Jadi saya berbicara tentang cinta itu sudah sejak zaman dahulu kala. Di seminar itu yang isi ya. Nanti bulan Maulid saya akan berbicara lagi tentang cinta, tapi tidak pakai Mas Trek sebagai sampel, enggak, tenang Mas Trek. Bicarakan cinta, mengupasnya dari berbagai sisi ya. Setelah itu nanti saya akan bawakan gimana orang-orang kok bisa jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa dari mulai zaman sahabat, tabi'in, tabi'in dan zaman sekarang ini. Bentuknya itu seperti apa? Itu nanti di bulan Maulid. Insyaallah ya. Makasih, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa yang bisa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khathiati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak raghibun fi ridhaak mustaslimun li qadaak faktubni min awliyaak wasluk bi sabila hudaak wa alhiqni bi asfiyaak wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan pulang dulu setelah salat isya. Ini yang hadir malam hari ini semuanya saya traktir nasi liwet, tapi makannya di sini. Mas Edwin, ambil uang di kamar saya, di kasur ada uang berapa, ambil semua, beli nasi liwet sejumlah yang ada ini. Doyan kan? Mau enggak ditraktir nih? Wajah-wajah lapar ini. Maksudnya saya lapar gitu. Nyantai dulu, silahkan diminum. Alhamdulillah. Mas Wahid, sorry, buku jadwal ceramah saya. Buku jadwal ceramah. Mas Roni, kabel mic-nya tolong dibetulkan Mas Roni. Itu sering bermasalah ini juruannya ini. Cahaya udah bisa airnya? Belum, belum bisa. Hah? Oh, belum dinyalakan. Belum toh? Habis ini ya. Insyaallah bisa. Khusus Mas Catur jangan nasi liwet. Mas Catur, Takin sama Cahyo, sate ayam. Cocok enggak? Atau tak kasih duit aja, milih sendiri makannya. Ini yang bertiga saya kasih tugas agak berat. Buku jadwal. Ini tim dari Trenggalek mau minta jadwal. Bulan Maulid ya? Mari Pak sini, Pak sini. Ora saiki, Pak. Ora saiki. Engko diteliti kabel iki sing sing kaya ngene-ngene iki, obah-obah iki buangan kali. Aja dinggone. Kali Mojo yo entuk, kali Kecing yo entuk. Terserah. Iya. Bulan Maulid 27 Desember. Desember Wahid. Enggak, maksudnya Desember tak lihat deh. Kan mulainya 25, 27, 28, 29. Tak lihat yang masih kosong mana gitu loh. Minggu 11 Januari. Minggu malam Senin 11 Januari. Hah? 11 Januari. Itu kalau enggak salah, sebentar. Tanggal 25 itu kan tanggal 1 Rabiul Awal kan? 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31. 31, 1, 2, 3, 10 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 18 Rabiul Awal. Iya. Masuknya itu malam 19. Minggu 11 Januari. Gimana? Itu yang kosong itu minggu itu. Itu justru atau tinggal pilih. Pilih yang minggu itu atau Minggu 25 Januari. Kalau 25 masih maulid ya? Pas entek itu. Kalau bulan maulid, kalau 25 Januari kayaknya sudah habis itu. Sudah keluar. Hah? Yang 11 Januari ya, tak tulisnya langsung ya. Deal. Deal, deal, deal, deal. Ini kayak iklan apa? Jadi semua sudah paham ya. Jadi anak cucu Nabi itu bukan minta dimuliakan. Tapi kalau kita ada di dekat kita orang-orang yang nasabnya nyambung pada Nabi kan ya, alhamdulillah nambah gampang, amalnya nambah gampang. Gimana teman-teman Trenggalek? Ya. 11 ya. Sebelum kita sholat,